Bu, bu. Yeah. Ada tumbas sabun, Bu. Iki lho, esuk-esuk podo meatus. Eh, sabune enteh. Sabun Nuvo Family to. Nggih, Bu. Sabun Nuvo sing gedhe nggih, Bu. Wah, pas banget niki, Bu. Sak niki enten kemasan anyar, nembe promo. Kemasan 200 mili mong 10.000. Mosok to? Nuvo Family 200 mili mong 10.000. Lana niki, monggo diborong mawon. Luwe hemat 50%. Isok dienggo stek ning omah. Oh, iya ya. Ibu pintar, milih ya Nuvo Family Body Wash. Duwe perlindungan 2 step ahead, 2 kali luwe cepat mateni kuman, 2 kali luwe nglebabke kulit, orang gawe iritasi, bebas kuman lan bakteri sing gawe keringet mambu. Keluarga terlindungi 24/7. Eh, stoke sih akeh ta, Bu? Akeh. Arep piro emange? Borong kabeh wae lah, Bu. Matur nuwun ya, Bu. Nggih, sami-sami. Adus luwe hemat nganggo Nuvo Family anyar kemasan 200 mili mong 10.000. Nuvo Family, perlindungan 2 step ahead.